Loudspeaker, berjumpa lagi di program ini udah yang ke berapa ya. Jadi selamat mendengarkan buat teman-teman dimanapun berada. Dan kali ini kita siaran langsung di markas Proarin Art Space di mana nih, zona Naik Borhort Sawajajar 2 ya. Terima kasih dijamu dengan kopian mantep. Terima kasih berat buat kawan-kawan Proarin Art Space. Dan juga di studio juga udah ada Dead Words. Mana nih suaranya Dead Words? Ini mic-nya dipake. Nah, ya kan? Karena mic-nya terbatas, jadi gantian. Tadi dibuka udah dengan lagu dari jam berapa sih? Setengah 8 udah mengarus muterin lagu-lagu. Tadi ada Neurosic di single terbarunya Dementia. Dan sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan dari Dead Words, kita puterin lagunya Dead Words dengan The Peaks. Selamat mendengarkan. Balik lagi di program Loudspeaker. Pendek-pendek nih lagunya dari Dead Words, tapi sangat gelap. Di kemarin kalian juga udah rilis EP ya. EP 3 lagu kemarin, dan tanpa label kalian berhasil dan bangga bisa merilis sendiri. Nah, kenapa tuh kemarin pada akhirnya kalian merilis tanpa menawarkan ke beberapa label-label atau kayak gimana? Ya, ini saya Ricky Andreas. Oh ya, boleh dikenalin dulu juga satu-satu di Dead Words ada siapa aja? Ini ada Ricky Andreas dari gitarisnya. Saya Iqbal bagian vokal. Saya Gofil bagian drum. Saya Nafis bagian bass. Ya, kembali ke topik ya, kita kenapa enggak coba ke beberapa label rekaman, karena band kita baru pertama kali rilis ya. kita pengen coba hasil usaha sendiri melalui self release dengan tidak mengadakannya label record, biar tahu susah payahnya kerja sebagai tim. Ya. Gimana? Puas nggak dengan hasil kerja kalian? Mulai dari recording, terus duplikat CD, packaging dan segala macam. Ya, dengan hasil akhirnya kalian tahu nih kerja kalian kayak gimana? Ya lumayan sih, dari susah payahnya bagaimana cara membagi waktu masing-masing dan sampai akhirnya jadi, ya lumayan cukup puas. Oke. Terima kasih buat Pandu Gerpas Kolektif yang udah bantuin buat monitor, katanya wis jelas. Tadi-tadi ada sedikit trouble tapi enggak jadi masalah. Kalau buat teman-teman yang pengen nanya-nanya juga sama Deadwords, boleh silakan di Twitter, mention aja di @coalitionada atau di Facebook. Silakan, bakalan ntar dijawab langsung sama bandnya ya. Apa lagi nih? Jadi kalian cukup pas ya dengan hasil kerja kalian. Tahu nih, ternyata ya kayak gini nih seharusnya band, terus ya segala sesuatunya dikerjakan secara mandiri ya. Kalau boleh tahu, kalian produksi berapa keping tuh kemarin CD? Kemarin kita coba cuma produksi 50 keping karena masih rencana ini masih promo dan masih garap materi baru lagi buat tahun ini. Oke. Sambil nunggu yang lain atau teman-teman yang pengen tanya-tanya, kita puterin dulu lagu. Karena lagunya Deadwords cuma 3, jadi kita split dengan lagu-lagu dari band-band atau demo-demo yang masuk ke email ya. Ini kabar fresh lah. Ada Wodka, band lawas tapi dengan formasi yang sekarang, dan ada single terbarunya. Dengerin aja The Wodka. Baik, lagi di program Loudspeaker masih bersama Dead Words, dan selamat datang buat Unky Jazz. Selamat datang di Puharin Art Space. Dan nih, mantep banget nih kopi racikan anak-anak Puharin. Mantep. Harusnya mereka bikin warung kopi nih, ya kan? Jadi biar sering-sering bisa nongkrong di sini. Dan kemarin juga bikin backyard, acara backyard noise digelar di sini ya, beberapa waktu yang lalu. Sangat multifungsi nih tempatnya nih. Baik lagi ke kita ngobrol-ngobrol dengan Dead Words lagi. Kalian abis rilis apa nih? Kayaknya pengen tur ke beberapa kota atau punya rencana-rencana lain atau apa? Rencana pengen sebanyak menjangkau sebanyak-banyaknya kota ya. Buat pertama besok kita ke Trenggalek, dan kemarin udah di Malang sendiri di Nyala Studio. Pengennya sih banyak sebanyak-banyaknya kota. Oke. Dari berapa rilisan kalian sendiri, untuk udah kejual berapa nih? Udah di monitor atau kalian udah nyebarin CD atau memang kalian pegang sendiri buat jalur distribusinya buat dibawa tur ke beberapa kota, atau CD kalian udah disebarin ke beberapa jalur distribusi? Yang kira-kira ini udah sekitar 20 kepingan lah, yang buat dibagiin ke teman, yang buat dijual, buat ke arsip di radio, buat promo gitu, buat ya promo gitu. Oke. Yang paling banyak nulis lirik di Dead Words ini kayak tadi misalnya ada apa tadi nih, The Pix ya. Ini apa nih, bercerita tentang apa nih The Pix? Oke, untuk penulisan lirik di EP Dead Words ini ditulis oleh teman kami ya, Yusli Elfahmi. Karena pada saat itu waktu terbentuknya Dead Words ini kan masih belum ada vokal dulu ya. Jadi masih pakai additional. Lalu sekitar tahun 2015 saya bergabung, dan untuk apa membuat materi ini saya berdiskusi dengan teman saya itu Yusli Elfahmi. Dan The Pix sendiri ini bercerita tentang keserakan manusia-manusia pada era seperti ini. Manusia-manusia yang sekarang lebih menganggap dirinya suci, dan apa, mereka serakah mengambil apa semua yang mereka ingin. Nggak, itu diibaratkan seperti sekumpulan babi-babi. Babi, ya, oke. Nah, apa namanya? Kalian merekam semua materi di EP. Aku lupa bawa contekannya nih. Ini EP kalian apa ya namanya, lupa? Nama EP-nya The Truth Will Be Darker, Better Than Sinning. Nah, kalian merekam semua materi itu di mana tuh? Di studio? Di Virtuoso Music Studio di Malang. Cukup puas nggak dengan hasil sound yang memang kalian pengen? Ini memang sound yang kalian pengen ini? Lumayan puas kalau cuma sekedar buat EP, nanti selebihnya bakalan lebih gelap lagi di materi baru ini. Beberapa ya, beberapa waktu lalu melihat di bio Instagram kalian menamakan genre musik sludge hardcore, terus belakang ganti jadi dark hardcore. Sebenarnya apa tuh sebenarnya genre kalian? Sebenarnya kita memang mengusung musik hardcore ya, tapi kita tidak selalu terpaku dalam hardcore itu sendiri. Oke. Kita apa masukkan unsur-unsur sludge, industrial metal, heavy metal dan lain-lain. Wih, berarti banyak perkawinan silang ya. Mantap, mantap, mantap. Buat teman-teman yang pengen nanya-nanya, boleh silahkan, masih ditungguin di Twitter @koalisinada atau di Facebook, silahkan pilih yang mana saja. Dan ini kita puterin dari ini band thrash metal baru Nonsense dengan Black and White. Tetap stay tune di Loudspeaker. Balik lagi di Loudspeaker masih bersama dengan Deathwatch. Mana nih suara Deathwatch? Kita kasih plus. Terlalu manis untuk sebuah band Yihu gitu, terlalu manis untuk sebuah band hardcore, dark hardcore. Atau apa? Atau kalian peduli enggak dengan opini atau wah ini atau bodo amat dengan ini genre musiknya bukan slat nih atau bukan kayak gitu, gimana kalian? Atau membiarkan orang lain yang lihat musiknya nih kayak gini? Kalau kami tergantung si penikmat musik itu sendiri ya, yeah. Semua bebas menganggap ini genre ini, jadi terserah kalian. Gitu ya? Yeah. Jadi nggak jadi masalah ya, bebas masalah. Orang lain pengen apa melabeli ini dark hardcore atau slat atau apa gitu ya. Dan apa namanya, di EP kalian ini kalian banyak melibatkan yang kerjasama dengan siapa aja selain, atau mungkin ada artworker yang mengerjakan atau fotografer yang menggarap cover dari EP kalian itu? Dari EP yang pertama ya, ya terima kasih buat ini Yusli, kita membantu kita ngarap lirik. Kalau buat cover kita nyoba ambil yang simple-simple aja dari foto landscape gitu. Kalau selama itu foto colongan foto sendiri. Foto sendiri. Foto sendiri ya. Nah, kalau selama kita main panjang ini ada fotografer Anda Mispa. Dia sangat membantu buat band ini. Terima kasih buat Mispa. Siapa lagi? Ada yang ngelibatin kerjasama dengan siapa lagi tuh? Atau kalian pas pada saat recording dikerjakan oleh sound engineer, kalian memang nyiapkan apa memang? Kalau pas sound recording dari ini Mas Laganya. Laga bawaan dari studio ya. A-a. Oke, masih ditungguin juga buat teman-teman yang pengen tanya-tanya langsung sama Deathwatch tentang ini juga salah satu promo mereka ya, karena kapan hari saya dikasih CD mereka. Nah, ini bingung saya mau diapain. Nah, akhirnya kita undang saja Deathwatch buat ngobrol di radio, ngobrolin seputar EP mereka. Masih ditungguin juga, silahkan pengen nanya-nanya seputar Deathwatch di Twitter, mention aja langsung di @palasinada atau di Facebook. Masih ditungguin sampai jam 9, siaran masih di Poharin Art Space. Terima kasih juga buat kawan-kawan Poharin Art Space yang udah nyediain tempat nih, karena bingung kemarin-kemarin nih pengen siaran di mana gitu. Di hutan udah keseringan. Masih ditungguin. Terima kasih juga. Dan buat teman-teman yang kelewatan buat gak bisa dengerin ya, jangan khawatir nih, rekaman siaran ini kita rekam nih. Jadi ntar ada rekaman dari siaran Loudspeaker edisi Deathwatch yang bakalan kita upload di arsip.org. Dan oh ya, kalian ke depan punya rencana-rencana apa lagi nih? Atau mungkin split atau apa? Kalau bisa keluar full album tahun ini, mungkin berisi 7 atau 8 lagu dari kita dan dengan materi yang lebih gelap lagi. Wih. Nah, kalau kalian masing-masing tadi seperti dibilang sama si Mas Vokalis, kalau ternyata kalian banyak nyampur adukin dari genre musik. Nah, kalau dari masing-masing nih, dari vokalisnya dulu deh, belakangan lagi dengerin apa tuh yang jadi apa referensi buat bandnya Deathwatch? Kalau saya sih denger album-album Napalm Death dari era tahun 2000-an sampai sekarang, terus I Hate God, Converse, dan sebagainya. Oke, yang lain drummer belum ngomong dari tadi nih. Nih dengerin, bukan patung nih, diajak ngobrol, ayo maju, agak maju aja. Nah, nih pasti referensinya beda-beda lagi nih. Ya, kalau dari saya sih Kode Orange, terus Weekend Nachos, dan lagi banyak deh. Ya, Jaja Miarja. Oke, lanjut. basis. Kalau dari saya sendiri sih sekarang lagi dengerin kayak Niles, terus Geram, The Ugly, sama iya kayak Griff gitu. Kamsui juga dari hardcore dari Amerika. Oke, lanjut. Gitaris Ricky. Kalau saya masih Black Sabbath, Converse, Cut Flash, sama Coil. Wih, macam-macam ya referensi dari Dead Worse dan dari semua itu kalian rekam dan jadilah UV ini ya. Masih ditungguin yang pengen nanya-nanya dengan Dead Worse. Dan kalau masih belum ada, kita putus. Ansen, tetap stay tune di Loudspeaker. open your heart, stop your life, bring back the light, bring back the light of truth, bring back the light of truth. Today, we give a damn for the bullshit they say. They say, no doubt, I'm tough at heart. I stand with the people I trust. Drop all the lies they tell to us. I'ma sit back, roll this shit, and smoke it up. Smoke it up. Open your eyes, open your heart, stop your lies. Bring back the light, bring back the light of truth, bring back the light of truth. Open your eyes, open your heart, stop your lies, bring back the light, bring back the light of truth, bring back the light of truth. Open your eyes, open your heart, stop your lies, bring back the light, bring back the light of truth, bring back the light of truth. Open your eyes, open your heart, stop your lies, bring back the light, bring back the light of truth, bring back the light of truth. Ini baru kedengaran nih. Ada Gimme Change dengan Falsehood di ini juga single terbaru. Jadi belakangan banyak yang rilis single ya. Tadi ada Give Me Change, ada Nonsense, Vodka, sangat dan Neurosic juga sebelumnya. Jadi sangat menyenangkan banyak materi-materi baru yang kita puterin nih di Loudspeaker edisi Dead Words. Dan balik lagi ke Dead Words, tadi ada track Unseen. Ini apa nih? Bercerita tentang apa nih di balik lagu Unseen? Cek. Unseen sendiri ini bercerita tentang kaum-kaum minoritas yang ingin memperjuangkan keadilannya. Dan sekarang ini orang-orang beranggapan bahwa minoritas adalah yang harus selalu diperjuangkan. Dan minoritas ini semua tak terlihat, tapi dia tetap memperjuangkan keadilannya. Jadi seperti itu ya, gambaran dari Unseen sendiri ya. Iya. Terus, nah kalau dari kalian sendiri dalam membuat materi, biasanya dimulai dari apa sih? Atau ini latihan dulu, terus punya materi buat, atau dari lirik kalian harus bikin lagunya, atau kayak gimana sih proses dari penciptaan karya lagu dari Dead Words sendiri kayak gimana sih? Ya kita latihan dulu sih, cari nada, ngepas-ngepasin enaknya gimana ya. Terus kalau musik udah jadi, terus dilanjut ke pembuatan lirik gitu. Jadi kita lebih seperti itu sih. Atau dibebasin dari masing-masing player sendiri, siapa aja boleh dari playernya, misalnya kalau udah punya materi disampaikan ke studio atau kayak gimana tuh? Enggak sih, kita lebih langsung masuk studio jamming-jamming kayak gitu jamming, ya. Terus cari-cari inspirasi, nada-nada, terus segitu. Oke, masih ditungguin yang pengen nanya-nanya dengan Dead Words, silahkan lempar aja pertanyaan langsung di Twitter atau di Facebook. Dan tadi sorry juga nih sebelumnya, karena memang beberapa kali ada sedikit trouble dari mic. Tapi beruntungnya nih, terima kasih juga nih, kita mau ucapin buat sound card USB yang baru beli harga 25.000, rekomendasi dari Samadit. Karena dekat ini jadi enak nih siaran dengan mic-nya, jadi walaupun tadi sedikit gak jadi masalah. Terima kasih juga buat Pandu tadi, dari tadi juga udah monitoring ya, katanya enak nih keluarnya. Nah, jadi suaranya sangat jelas walaupun sedikit putus-putus. Jadi ke depannya kita bakalan rajin deh buat di program Loudspeaker, buat undang siapa aja deh, band atau apa aja yang menarik untuk kita ajak buat ngobrol di program Loudspeaker. Baik, lagi dengan Dead Sport, dalam waktu dekat kalian selain tour atau ada gig-gig yang kalian hajar di Malang atau di Pandan? Tapi kalian ini sebenarnya band Pandan atau band Malang atau band dari mana gitu? Kami dari Pandaan. Pandaan asli ya. Jadi band ini terbentuk di Pandaan. Yoi. Jadi satu daerah dengan El Pamas. Yoi. Ele Pandan Mas. Asik. Terus. Harusnya kalian ngover lagunya Ele Pamas nih, menarik. Ya kan? Bagi penghormatan buat Toto Tewel. Terus berarti band ini dibentuk di Pandan. Yo. Dan ini sudah formasi keberapa? Sudah bongkar pasang nih. Jadi terbentuknya sedikit sejarah. Iya. Sedikit bercerita ya. Jadi tahun 2014. Jadi dulu masih belum ada vokalis, saya juga sama project saya yang satunya. Lalu sekitar tahun 2015 saya bergabung, karena band saya juga vakum. Dan terbentuklah ini Deadwood. Jadi sebelumnya Deadwood ini dulu namanya Brutal Autist ya. Greencore-an dan Banting Stir jadi hardcore. Terus lalu bubar, terus Ricky manggil semua ini personilnya. Terus terbentuklah ini Deadwood. Ya, lalu saya ikut bergabung juga untuk mengisi kekosongan pada bagian vokal. Oke. Ada yang mau nambahin? Ini berarti formasi keberapa nih, Ki? Udah bongkar pasang. Sampai formasi dengan ketiga mungkin. Sebenarnya dulu ada drummernya bukan si Gopil, tapi almarhum Yogi, dia sudah meninggal. Ya, kita ganti genre juga karena kehambatan seorang drummer. Mungkin cukup berat untuk sebab band Banting Stir dari genre ini ke ini. Ya. Oke, dari ini penting juga dari tadi terlewatan. Memilih nama Dead Words. Apa nih? Kalau di bahasa Indonesia kata mati ya? Ha-ha. Ketika kata-kata kita udah gak bisa dianggap, kita hanya bisa mengapresiasikan lewat karya. Makanya kita bikin nama Dead Word ya, supaya karya kita bisa terus didengar ya. Oke. Tahan dulu, kita puterin dari Existence dengan Desperation yang kemarin mereka juga dengan Antipati habis main di Bandung ya. Kita puterin dari Existence, masih ada beberapa track lagi di sisa waktu kurang lebih 15 menit. Existence Desperation, tetap stay tune di Loudspeaker. Bring it on, bring the danger of the soul. Baik, lagi di program Loudspeaker ada Hellcore Respect Now, diambil dari tribute The Extreme Decay. Sangat menghantam. Ini udah ada berapa versi? Ada dua versi kalau nggak salah. Tribute The Extreme Decay sebelumnya juga ada versi kasetnya yang dirilis oleh Nice Blast Record kalau nggak salah. Terus dirilis lagi versi CD oleh Playlots Record. Ya, Playlots Record ya. Playlots Record ada Hellcore yang cover Respect Now. Dan kita sedikit update acara juga besok malam di Houghton Hand ada gig Exertion for Dead. Ada band Australia, ada Hellhound, Dead Pieces, dan juga kedepan mungkin 2 bulan lagi ada Semburat juga ketiga mulai digelar. Jadi siapin aja tenaga. Jadi memang ini menarik nih ya. Sebelum menjelang puasa kita gelar banyak acara deh buat teman-teman semuanya nih. Balik lagi ke Dead Watch. Ini satu lagu terakhir, ntar ada Unholy Good. Nih apa nih, Tuhan tidak suci ya. Ya, gimana tuh maksudnya nih, dalam banget nih, bahaya nih asik. Dari sudut pandang Dead Sword sendirilah yang punya karya, kayak gimana tuh? Unholy God ini sendiri bercerita tentang bagaimana manusia-manusia sekarang ini banyak menjadi Tuhan, pengen jadi Tuhan kali ya. Iya. Rasa dirinya itu Tuhan dan dia berkenan tidak pada apa yang mereka tidak setujui, dan itu semua mereka katakan itu benar, padahal belum tentu itu. Jadi kurang lebihnya kayak gitu ya. Yeah. Unholy God dan apa namanya? Kalian sendiri dari tiga materi yang ada di EP ini semua penulisannya berbahasa Inggris. Kalian kayaknya lebih ada punya alasan khusus gak lebih nyaman menulis lirik dalam berbahasa Inggris ketimbang bahasa Indonesia atau kayak gimana tuh? Untuk saat ini sih memang kita lagi ingin nulis lirik dalam bahasa Inggris, mungkin untuk di apa album apa, mungkin di materi-materi terdekat ini mungkin juga ada beberapa lirik yang Indonesia, tergantung okay. Juga sih. Oke, tahan dulu, kita ngucapin terima kasih. Ini ada yang lagi stay tune juga, dan anak Blast Mind di Simpang Coklat di kosan bawah tanah, ya kan, sinyal sampai hilang di situ deh. Jadi selamat mendengarkan buat Hafiz, anak-anak Blast Mind, buat TP juga, anak Kampak Swat. Biasanya mereka juga siaran, mereka juga punya radio, Kampak Swat Radio. Kita cek Twitter nih, ada yang mention nih. Siapa nih? Oh bukan, dia Molo. Jadi belum ada yang nanya-nanya. Kalau pengen nanya silahkan deh, mention atau di Twitter juga boleh. Selamat mendengarkan program Loudspeaker. Terus apa lagi nih? Nah, ini menjelang kurang 10 menit lagi lah. Kalian boleh promo lah, atau buat dapetin CD kalian tuh kayak gimana sih? Ada di titik-titik distribusi atau langsung ke bandnya sendiri? Ya, untuk tapi harga CD-nya berapa? Harga CD-nya 35. Untuk sementara ini untuk penjualan CD bisa langsung melalui band, karena kita belum membuka link-link untuk mendistribusikan CD kita. Jadi bisa mengunjungi Instagram, Facebook, Twitter. Bisa kunjungi @truedeadword. Di sana udah ada informasi harga dan tertera. Terus ini. Jadi untuk sementara kalau buat dapetin CD-nya langsung ke kalian aja ya. Langsung aja. Dengan harga 35. Nah, 35.000. Nah, kalian sendiri punya alasan sendiri enggak kemarin buat ngerilis dalam format CD? Kan belakangan band-band pada ngerilis kaset, kalian masih dengan CD sendiri. ya karena masih banyak ya pembajakan kayak musik-musik di kita melalui web link download gitu. Jadi kita sedikit menyadarkan para penikmat musik ya, sebenarnya betapa susahnya ya bikin karya terus direkam, terus kita rilis berapa keping, kita iuran, terus ternyata banyak orang-orang yang ngupload lagu kita melalui web di download kan secara gratis, itu miris banget. Ya, ya. Jadi ngeband perjuangan ya. Perjuangan banget. Iya, ya, itu dengerin tuh ya. Yang jadi mungkin atau mungkin juga buat teman-teman yang memang jadi rasa berbaginya tinggi. Kalau misalnya dia beli CD nih ya, dia beli CD terus dia ngunggah juga nih buat dibagi ke yang lain ya gitu ya, atau ya file sharing atau susah juga ngontrolnya kayak gitu ya. Jadi emang udah jadi budaya nih kayaknya. Jadi biar-biarlah itu mungkin jadi pilihan kali ya. Pilihan. Kalau pengen menghargai si bandnya, belilah rilisannya atau merchandise-nya buat ya, bandnya buat bisa hidup lagi lah. Kayak gitu kali ya. Ya. Atau kalian punya harapan yang kayak gimana sih terhadap produk rilisan dari Dead World sendiri? Kalau buat produk sebenarnya nggak muluk-muluk banget. Yang penting kita keluarin beberapa EP, split, promo itu lancar semua lah. Buat ini, buat menambah rame apa ini? Membuat rame industri musik di Indonesia, khususnya di underground dan punk. Oke. Apa lagi nih sebelum ada berapa lagu lagi nih yang bakalan kita puterin, tapi sebelum itu kalian ada yang pengen disampaikan lagi gak, atau masing-masing pengen disampaikan ke yang dengerin malam hari ini di program Loudspeaker? Terima kasih buat siapa, buat nyayangnya mungkin. Buat ini aja nih, buat anak-anak Plus Mind, halo, salam sapa dari Dead Words. Terima kasih udah dengerin Koalisi Nada Castro FM. Terima kasih kesetiaannya. Yang lain mungkin. Terima kasih juga buat Mas Eko. Kembali kasih. Ini ya, Pak Harin dong di ini. Terima kasih buat Pak Harin. Wifi-nya oke, enggak putus-putus. Terima kasih juga buat semua yang ada di sini, khususnya di Pak Harin. Oke, buat anak-anak Pak Harin lagi reaksi kimia di belakang. Terus kopinya. Kopinya mantap nih. Mas drummernya nih. Terima kasih buat tempat yang sudah disediain di sini di Poharin. Terima kasih banyak buat kopinya juga. Enak loh. Oke, sudah itu aja, enggak ada lagi. Oke, terima kasih juga karena memang waktu yang sangat terbatas ya kan. Jadi kita akhiri di program Loudspeaker edisi Dead Words. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Masih ada 3 lagu. Ada Dead Words Unholy God, terus ada Sabe Satau, Singa Saira juga Pongs Do It. Jadi sampai jumpa di program Loudspeaker edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.